يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وأخر الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. معاشر المسلمين رحمكم الله وبارك الله فيكم. الحمد لله kita selalu memuji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena Allah Subhanahu wa taala memberikan kesempatan kepada kita rezeki, waktu luang dan hidayah. Dengan ini kita bisa memutar kemagana. Karena dengannya Allah SWT akan inginkan dirinya mendapatkan kebaikan. Mayuridillahi khairan yufaqihil fiddin. Barang siapa yang Allah SWT kehendaki dirinya menjadi orang yang baik, maka akan dipahamkan ke dalam agama, kepada Islam, Islam yang benar, Islam yang dibawa oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan diikuti oleh para sahabat radhiyallahu anhum ajma'in dan orang-orang yang mengikuti mereka dengan baik. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, kita kembali lagi untuk meneruskan apa yang sudah kita baca dari kitab As-Sharaf As-Sawarif anil Haq, penghalang-penghalang seseorang untuk mendapatkan kebenaran, yang ditulis oleh Syekh Ahmad bin Ibrahim Al-Asnam rahimahullah ta'ala. Pada pertemuan yang telah lalu kita telah membahas itu penghalang yang pertama, yaitu al-jahal, kebodohan. Penghalang yang kedua adalah sifat Ramadhan hak wasibah, berkeyakinan, mempunyai keyakinan bahwasanya mencari kebenaran itu sesuatu yang sulit dan tersamar. Ini juga menghalangi kebenaran. Kemudian yang ketiga, mempunyai keyakinan orang-orang yang berada di atas kebatilan dirinya menyangka di atas kebenaran. Kemudian penghalang yang keempat, at-tafriqu fi tahari al-haq, yaitu sikap meremehkan, malas, tidak mau mencari kebenaran. Kemudian penghalang yang kelima, al-khawf, yaitu takut. Maka pada poin yang kelima ini akan kita bahas insyaallah taala. Inilah qala malik rahimahullah taala, al-khawf yaitu takut. Maka tidak dikaitkan lagi antara muslimin rahimahullah wa barakallahu fikum bahwasanya ketakutan karena dikuasai oleh orang lain, atau karena ada ancaman atau intimidasi, maka tentunya keadaan seperti ini akan membawa kemarau yang besar terhadap jiwa, sehingga jiwa tersebut menjadi ciut, tidak pede, minder. Dalam usaha untuk mengenal kebenaran atau mencari kebenaran, dan juga menjadi penghalang orang-orang yang telah mengenal kebenaran, namun karena dikuasai oleh orang lain, intimidasi dan dikepit keadaan oleh musuh-musuh, sehingga mereka tidak berani menampakkan kebenaran. Sehingga keadaan seperti ini akan sulit bagi seseorang untuk mendapatkan kebenaran, terlebih-lebih kebatilan itu didukung dan diperkuat oleh para penguasa. Maka dengan ini para ulama rahimahumullah menerangkan tentang besarnya penghalang yang kelima ini dari kebenaran. Dan sungguh terang betapa Syekh Abdul Rahman An-Nasir As-Sa'di rahimahullah dalam kitabnya kitab Syekh dalam mana dia menyatakan muqawamatul adha wa nusratul quwwati al magate ikan liha ila tarwira tajwira wakaka ala ahlujim ala siyamihi wa nusratihiyya alati mak'adu asal khalqi minal wuku'i ala hakikatihi. Tegaknya, kuatnya musuh-musuh di dalam memerangi kebenaran, ditambah kuatnya kebatilan, yang sedang merebak di suatu negeri, maka ini, maka keadaan tersebut akan menjadi terlibat, menjadi tercampur, tersamarkan kebenaran dan tersamarkan kebatilan, di mana manusia mereka menjadi bingung bersama. Ini katanya kebatilan, namun kok banyak orang yang melakukan dan juga dilakukan dengan secara resmi, bahkan didukung oleh para tokoh-tokoh dan pemerintah, sehingga manusia menjadi rancu di dalam menilai kebenaran. Dan juga karena sudah tersebarnya akhir kedustaan-kedustaan, kepalsuan-kepalsuan, ditambah lagi takwa ada anil siyadi, para ahli agama, mereka sementara duduk-duduk, ya. Tidak berani, tidak mengatakan, tidak berani menyampaikan kebenaran Al-Haq, dan tidak juga istirahat sementara berhenti dari menolong kebenaran karena suatu keadaan yang sangat berbahaya, sangat mencekam, sangat sulit, yang gunanya kebanyakan manusia ini akan menjadi sulit dan tersamarkan untuk mendapatkan hakikat kebenaran. Nah, Bismillahirrahmanirrahim. Maka kita bisa lihat bagaimana besarnya pengaruh penghalang dari rasa takut, rasa yang mengancam, di mana bisa memalingkan manusia dari keimanan, dari kebenaran, sebagaimana keadaan umatnya Nabi Musa alaihissalam tatkala mereka dikuasai oleh Fir'aun dan bala tentaranya, yaitu Bani Israel yang hidup di bawah kekuasaan Fir'aun di Mesir. Padahal mereka Bani Israel adalah orang-orang yang mempunyai Alkitab, mempunyai kitab Taurat, dan di tengah-tengah mereka ada Nabi. Namun karena bersitu sangat kondisi yang menjepit mereka, kekuasaan yang begitu tirani dan sangat kuat, maka mereka tidak berani untuk mengikuti, memanfaatkan kebenaran. Karena kalau Allah tidak bisa mengajar kepada Allah, dalam surat Yunus ayat 83, sama Allah dimulai ila kebenaran yang kami ini Allah Tuhan Ta'ala wa ma'alihim ayat inahum wa inna fir'awna la'alim fir'awni wa innahum laminal muslimin tatkala suasana orang-orang yang beriman terhadap Nabi Musa, di dalam mereka beriman kepada Nabi Musa dengan menampakkannya, kecuali hanya beberapa dari kalangan kerabat Nabi Musa alaihissalam dari kaumnya dalam keadaan takut terhadap Fir'aun dan bala tentaranya, takut dari terkena-kena mereka, terkena siksa, terkena anti dari Fir'aun. Siapa saja yang berani mengikuti Nabi Musa alaihissalam dari kalangan bangsa dan yang lainnya. Sesungguhnya Fir'aun sungguh seorang yang sombong di bumi, dan sesungguhnya Fir'aun termasuk orang-orang yang melampaui batas. Demikian juga Allah SWT menyebutkan tentang orang-orang yang beriman dari kalangan keluarga Fir'aun, yang mereka menyembunyikan keimanannya. Yaitu tatkala Nabi Musa alaihissalam dan Nabi Harun diutus oleh Allah SWT untuk menyuruh kepada Fir'aun, untuk memperingatkan Fir'aun, untuk mengajak kepada Tauhidullah, mengingatkan Allah SWT dengan membawa mukjizat, tanda-tanda bukti dari Allah SWT, itu dengan tongkat beliau alaihissalam yang bisa berubah menjadi ular, dan tangan Nabi Musa yang bisa mengeluarkan cahaya yang sangat terang benderang. Sehingga tatkala terjadi dialog Nabi Musa dengan Fir'aun, dan alhasil Fir'aun tidak mempunyai hujah, kalah hujahnya di hadapan Nabi Musa alaihissalam, dan akhirnya keimanan ini merambat kepada sebagian keluarga Fir'aun, termasuk istri Fir'aun, Masya, dan orang-orang yang menyembunyikan keimanan mereka. Allah SWT berfirman dalam surat Waqi' ayat 28, wa qala rajulun mu'minun min ali Fir'aun yaktumu imanahu, dan berkata orang mukmin dari keluarga Fir'aun yang menyembunyikan keimanannya. Maka tatkala rasa ketakutan ini sudah hilang, tatkala Allah SWT membelanggakan Fir'aun dan bala tentaranya, maka manusia mulai mengikuti kebenaran, mengikuti apa yang dibawa oleh Nabi Musa alaihissalam, sehingga menjadi banyak pengikut Nabi Musa. Yaitu yang terdiri dari 12 suku. Dan juga ini bagaimana sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam tentang banyaknya pengikut Nabi Musa alaihissalam, tatkala telah sirna orang yang ditakuti oleh Fir'aun dan bala tentara yang Allah SWT telah sembelihkan. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda di dalam hadis yang sahih, dan bahkan dari hadis Ibn Abbas radhiyallahu anhu, "Muridat alayya umamu wa ja'ala nabiyyu wa nabiyyani yamurruna ma'ahum afrahtu." Telah ditampakkan kepadaku umat-umat, maka ada seorang nabi dan dua orang nabi yang mereka lewat bersama dengan Allah-ku hanya beberapa orang saja dari pengikutnya, sedikit. Wan Nabi Aisyah Al Ahadun, dan ada juga seorang nabi yang tidak mempunyai pengikut sedikit pun, tidak ada satupun yang mengikuti nabi tersebut. Atawatani Salahul Mawin, sampai di kandangan saudaraku ada sebuah umat yang sangat besar, yang sangat banyak. Maka Rasulullah SAW bertanya, apa ini? Umati hari, apakah ini adalah umatku? Ila dalhada usawakum. Maka dikatakan, bahkan ini adalah Nabi Musa dan kaumnya. Masalah Muslim Rahimahullah, namun tentunya dari kelanjutan dari sini dan para ulama yang sekarang, bahwasanya umat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam jauh lebih besar dan lebih banyak daripada umat yang disebutkan Aisyah. Ini adalah contoh keadaan orang-orang yang berkumpul dengan kezaliman dan ketakutan, sehingga mereka tidak berani untuk mengikuti kebenaran dan menampakkan kebenaran. Dan juga sebagai contoh yang lain adalah Fir'aun, Ali Murad, pemimpin Romawi, Raja Romawi. Berarti tatkala dia mengetahui tentang kebenaran sebuah Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, maka orang ini membenarkan. Risalah kenabian yang ada pada jenis Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam setelah bernafasan atau berdialog dengan Abu Sufyan yang di waktu itu masih musyrik, menanyakan tentang ciri-ciri nabi yang muncul di tengah-tengah orang-orang Arab atau orang Mekah. Maka dengan keterangan yang begitu rinci, maka diwakil mulai benar, cocok apa yang ada di dalam kitabnya orang-orang Nasrani, yaitu kitab Injil, yaitu adanya disebutkan sifat-sifat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Lalu dia bakal menguji kami tentang keimanan terhadap Nabi kita Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam, bagaimana reaksi, apakah mereka mau mengikuti atau tidak, sehingga Firaqah berencana dan menyusun strategi untuk mengumpulkan para pembesar-pembesar kerajaan Romawi, kemudian dimasukkan ke dalam gedung. Kemudian ditutup, diperintahkan untuk ditutup semua pintu-pintunya. Setelah mereka berkumpul, maka Hirobal muncul di tengah-tengah mereka dan berkata, ya Nasyarom, wahai sekalian bangsa Romawi, alakon filkalas wakus bahaya kita melakukan pada daya Allah dan Nabi. Wahai bangsa Romawi, apakah kalian menginginkan kejayaan. Apakah kalian menginginkan petunjuk? Apakah kalian menginginkan tetapnya kerajaan kalian? Kalau mau, maka silakan kalian beriman kepada Nabi ini, yaitu Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Karena kita tahu bahwasanya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam adalah tauhid, bukan dakwah untuk merebut kekuasaan dari negeri satu ke negeri yang lain. Bagaimana yang terjadi pada pemimpin penguasa Mesir, Mukawbis, setelah menerima dakwah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dan tidak menentang, maka dibiarkan dengan kerajaan dan dia tetap menjadi raja. Dakwah Islam adalah dakwah tauhid, bukan dakwah untuk merebut kekuasaan atau merebut kerajaan orang lain. Tatkala mereka sudah menerima tauhid, menerima Islam, sudah dibiarkan dan dilindungi, kerajaan tersebut tetap sebagaimana adanya. Maka setelah mereka mendengar tentang kalangan global tersebut, maka mereka langsung serta-merta lari sebagaimana larinya khimar liar yang dikejar-kejar oleh singa. Nah, lari. Lari dari neraka menuju ke berbagai pintu, namun mereka mendapati pintu tersebut telah ditutup rapat. Maka tatkala mereka melihat sikap mereka yang tidak mau beriman kepada Nabi kita Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam, yang berputus asa, tidak bisa diharapkan lagi kaum yang mengikuti Nabi kita Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam, maka mereka mulai berkata, kembalikan mereka kepada Tuhan. Dan dia berkata, sesungguhnya aku mengatakan perkataan tersebut, perkataan tadi, hanya untuk menguji kalian bagaimana kekokohan agama kalian. Dan sungguh aku telah melihatnya. Kala Ibnu Qayyim rahimahullah telah berkata, Imam Ibnu Qayyim rahimahullah mengomentari kisah ini, kisah yang sangat masyhur, dalam kitab Al-Qur'an. Dia menyatakan, wa inna hirakla arabal haq wa haq nabi syukuri ke Islam walak Yusawahu kamu. Sesungguhnya Herakl, Heraklius telah mengenal kebenaran yang dibawa oleh Nabi kita Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam dan cocok persis sebagaimana yang ada di kitab-kitab mereka, kitab Yahudi dan Nasrani, kalau dan Injil. Akan datangnya nabi yang terakhir, nabi penutup para nabi. Nabi kita sangat berantusias, bertekad untuk masuk ke dalam Islam. Namun dirinya melihat kaumnya tidak mengikuti dirinya. Bahkan ada nasihi akhirnya berwakil takut terhadap keselamatan dirinya apabila dirinya Islam dan kesana. Bakal tukar Islam, akhirnya dirobal memilih kafir daripada Islam. Badan katanya malah mundur setelah dirinya mengetahui dengan jelas kebenaran. Nah, kalau mungkin merahmat Allah di dalam kisah yang lanjutan dari atau pelengkapan dari kisah tersebut, dan katanya bahwasanya ada kerabat keluarga yang termasuk juga tokoh yang disegani dan dihormati kalangan bangsa Romawi, baik itu dihormati oleh rakyatnya maupun tokoh keagamaan mereka yaitu tokoh Nasrani. Tatkala dikabarkan kebenaran Nabi kita Muhammad SAW, maka orang tersebut akhirnya melepas pakaian yang menjadi ciri-ciri pemuka Nasrani. Lepas, akhirnya dia berganti dengan pakaian putih. Kemudian dirinya muncul di tengah-tengah mereka dan suara Romawi dan menyatakan bahwasanya dirinya telah bersyahadat, mengucapkan kalimat la ilaha illallah dan bersyahadat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Akhirnya bangsa Romawi langsung menyerbu dia dan akhirnya terbunuh orang tersebut di atas tauhid, di atas keimanan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Maka dari dua tokoh ini kita bisa menimbang dan mengambil pelajaran bahwasanya yang dirasal adalah orang yang lebih cenderung memilih kehidupan dunia dan kenangan dunia, maupun dia mengorbankan kebahagiaan di akhiratnya dan akan menanggung seluruh dosa-dosa bangsa Romawi yang mereka kafir tidak mau beriman kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Begitu sebaliknya, saudaranya yang menjadi tokoh bangsa Romawi yang bermati di kalangan tokoh-tokoh agama mereka, berani menanggung segala resiko dalam rangka untuk meraih keimanan, meraih kebahagiaan, meraih janji Allah Subhanahu wa taala dengan mengorbankan dirinya. Maka itulah yang utama. Sebagian salah kita berkata, Inna Allah la yanzi'u bisultan ma la yanzi'u bil Qur'an. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala akan memberikan, akan membagi-bagikan kekuasaan kepada suatu kaum yang dia tidak, yang mereka tidak mendustakan Al-Qur'an. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan Ini bukti yang di Allah menyatakan kepada orang-orang yang beriman di suatu wilayah, suatu negara, suatu negeri yang mereka menjunjung tinggi Al-Qur'an, maka Allah menyatakan melindungi dan akan berikan kelestarian kekuasaannya dengan jaminan Allah dan mereka. Bagaimana negeri Arab Saudi Arabia sekarang, negeri yang menegakkan tauhid, negeri yang menegakkan syariat Islam dan menegakkan hukum Islam, alhamdulillah. Bakalah cara Islam yang Allah Taala bahwa di bulan Khalqi la yang kabul malik hati la bilqalbi. Dan mayoritasnya manusia tidaklah mereka tunduk kepada kebenaran kecuali dengan dikalahkan dulu, kecuali karena terpaksa, sebagaimana yang terjadi pada peperangan-peperangan di masa Rasulullah SAW yang sebagian besar kehidupan Rasulullah SAW dan para sahabatnya dipenuhi dengan perjuangan-perjuangan dalam rangka menegakkan kalimatullah dan menundukkan kekuatan kufar, kekuatan kafir. Dan Allah semata akan memenangkan Islam, memenangkan al-haq dan melenyapkan kebatilan. Maka tatkala banyaknya jiwa-jiwa yang tidaklah tunduk kepada barang kecuali dengan dipaksa, maka memerintahkan untuk memerangi pemimpin-pemimpin kekafiran yang mereka menghalang-halangi manusia agar tidak tunduk kepada kebenaran. Dan syariat memerintahkan adanya usaha pemenangan penghalang-penghalang yang akan menutupi manusia menuju kepada kebenaran. Dan lebih-lebih menerima kebenaran dan mengerti kebenaran karena dihalang-halangi oleh hawa nafsunya yang cenderung kepada dunia dan lalai terhadap akhirat, dan mengikuti selain petunjuk dari Allah Subhanahu wa taala. Maka Syekhul Islam rahimahullah ta'ala wa kadzalika qahrul muslimina li anduwihim fil usari yad'uhum ila nazari bin mahasin Islam. Begitu juga adanya kaum muslimin yang berhasil sehingga menjadi kawanan-kawanan, yang kawanan-kawanan tersebut dengan mudah karena mereka telah ditundukkan, dikirim agar melihat kebaikan-kebaikan Islam, sehingga kita lihat banyak di zaman para sahabat, di zaman tabi'in, tabi'ut tabi'in, banyak orang-orang kafir yang masuk Islam, yang awalnya mereka karena tunduk kalah terhadap para tentara Islam kaum muslimin, akhirnya mereka melihat kebaikan-kebaikan Islam, kebaikan-kebaikan syariat, keadilan Islam yang diterapkan di tengah-tengah penduduk suatu negeri yang kafir, dan mereka menilai keadaan sebelum dan sesudah datangnya Islam. Dan sebagai contoh, tatkala sahabat para sahabat yang berhasil menguasai sebagian daerah Mesir, dan menerapkan hukum Islam dan menerapkan keadilan Islam, akhirnya penduduk tersebut menilai karena dulunya Mesir dikuasai oleh bangsa Romawi yang berbuat sewenang-wenang terhadap penduduk Mesir, padahal mereka satu agama. Tatkala mengenal kebaikan Islam, cahaya Islam, akhirnya mereka justru membantu perjuangan kaum muslimin untuk menundukkan negeri Muslim di bawah Islam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sehingga kecintaan dan ketakutan ini akan berpengaruh besar di dalam mendukung suatu keyakinan, sebagaimana keyakinan yang akan berpengaruh besar terhadap amalan atau meninggalkan suatu amalan. Maka setiap salah satunya tentunya muncul dari ilmu dan amal, dan dari keyakinan dan iradah, kemauan dan tujuan yang saling dukung-mendukung. Maka ilmu dan keyakinan akan mendorong dirinya untuk beramal dengan apa yang menjadi konsekuensinya. Sedangkan iradah, tujuan, harapan, maka akan membuatkan amalan-amalan yang akan menguatkan pandangan dan ilmu yang sesuai dengan apa yang dia inginkan dan diamalkan. Sebagaimana Perkataan Syaikhul Islam rahimahullah, man amila bima alima aw rasulullahu ilmanalan yahlam. Barang siapa yang mengamalkan suatu amalan berdasarkan dengan ilmu, berdasarkan dengan al-haq yang dia ketahui, yang dia kenal, maka Allah SWT akan mewariskan dirinya ilmu yang dulunya dia tidak ketahui. Masalah bismillahirrahmanirrahim, sehingga kita sebagai ahlus sunnah wal jamaah, orang-orang yang semangat di dalam mencari kebenaran, tatkala kita mengenal kebenaran, maka kita usahakan untuk kita amalkan, kita terapkan, yang akhirnya Allah SWT akan memberikan pengetahuan, ilmu kepada kita dari apa-apa yang kita sebelumnya tidak ketahui. Dan tentunya kebenaran ini haruslah ada atau adanya orang-orang yang membelanya dan memperjuangkan kebenaran tersebut. Bagaimana Allah SWT berfirman dalam surat Al-Hadid ayat 25, laqad arsalna rusulana bil bayyinati wa anzalna ma'ahumul kitaba wal mizana liyaquman nas bil qisth wa anzalna al-hadida fihi ba'san syadid. Dan sungguh kami telah mengutus para rasul-rasul kami dengan keterangan-keterangan yang nyata, dan telah kami turunkan bersama mereka para rasul tersebut kitab dan keadilan dan sunnah mereka, agar manusia meniti di atas jalan yang lurus. Qala Syaikhul Islam rahimahullah berkata, Syaikhul Islam, fadinul haq la budda bihi minal kitab al-huda wasayfun naqib. Maka agama yang benar ini haruslah bersumber dari kitab yang lurus, dari Al-Qur'an dan As-Sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dengan pemahaman salaful ummah dan adanya para pembela-pembela kebenaran tersebut. Sehingga orang yang telah mengetahui kebenaran dan berusaha untuk mengamalkan, maka ini termasuk orang-orang yang membela agama, menghidup-hidupkan agama dan melestarikan agama. Dan sungguh sebagian orang telah teruji dengan adanya ketakutan untuk mengikuti kebenaran, maka haruslah dirinya untuk berdoa kepada Allah SWT agar dirinya diberikan kekokohan jiwa dan agar dirinya diberikan kesabaran. Qala Ibnu Qayyim rahimahullah telah berkata Imam Ibnu Qayyim rahimahullah, wa la sabila ila rukubi hadzal dhahr illa bi amrayn. Dan tidaklah seseorang itu bisa berjalan di atas kebenaran yang nyata kecuali dengan dua perkara. Ahaduhuma alla yasbuhil haqqi ila lamatalahin. Hendaklah orang itu kokoh, tidak berpaling dari kebenaran dari orang-orang yang mencela, dari celaan orang-orang yang mencela. Fa innal lawma yutriful faris wa yasri'uhu an farsihi wa yaj'aluhu tarihan fil ardi. Maka sesungguhnya celaan tersebut apabila dia mendobres, maka akan menjatuhkan atau melemparkan si penunggang kuda dari kudanya dan menjadikan dia tercampakkan di atas tanah. Assalamualaikum warahmatullah. Sehingga orang yang telah memegang kebenaran, maka dia tidak peduli dengan celaan orang-orang yang mencela, sabar di atas kebenaran. Karena seseorang kalau mengikuti celaan orang yang mencela, akhirnya dia lama-kelamaan dia meninggalkan kebenaran, apa yang telah dia kenal dari kebenaran tersebut. Wasan antauna alaihi nasrul ilah wa yukadimu hinaizin wa la yakhafu ahwal famata khafat kinafsu ta'akharat wa ahjamat wa akhradat dalhamdi. Yang kedua, seseorang yang telah mengenal kebenaran dan orang yang memiliki di atas kebenaran, hendaklah ia tidak melupakan jati dirinya di hadapan Allah Subhanahu wa taala, sehingga dirinya selalu mendahulukan untuk Allah SWT dan tidak takut terhadap sebab-sebab yang akan menakutkan dirinya. Maka tatkala seseorang yang takut jiwanya, takut memegang kebenaran, takut memegang apa yang telah dia kenal dari Al-Haq, akhirnya orang tersebut takut mundur. Teratur. Akhirnya dirinya condong dan lebih suka kepada dunia daripada akhiratnya. Karena ahad perlu diperjuangkan dan bersabar. Maka tidaklah seseorang ini bisa mempunyai sifat ini, dia tetap bersabar, dia tidak menggubris celaan orang-orang yang mencela, dan tidak takut apa-apa yang akan menakutkan jiwanya. Ini tidak lain kecuali dengan kesabaran. Maka barang siapa yang bersabar sedikit saja, maka ketakutan-ketakutan tersebut, kekhawatiran-kekhawatiran tersebut akan menjadi longgar di dadanya. Yang dahulunya itu adalah kekhawatiran-kekhawatiran, akhirnya menjadi sesuatu yang longgar, sesuatu yang tidak ada apa-apanya, dan hanya sebatas lintasan-lintasan dan prasangka-prasangka saja. Dan tentunya akan membawa dirinya kepada sesuatu yang akan dia cari dari kebenaran tersebut. Sehingga dengan sabar, maka akan membantu dirinya untuk meniti dan meraih kebenaran dan istiqamah di atasnya. Adapun tunggangan seorang yang menunggangi di atas kebenaran, ini adalah kejujuran di dalam berlindung kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dan memutuskan segala sesuatu yang menghalangi untuk bisa mendekatkan dirinya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan merealisasikan sikap butuh kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dan tunduk kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dan benarnya sikap berserah dirinya semuanya diserahkan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dan juga selalu meminta pertolongan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, bersimpuh di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala seperti bejana yang terbuat dari gerabah, dari tanah yang pekat yang tidak ada gunanya sama sekali. Ibarat kita di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala makhluk yang tidak ada apa-apanya, sehingga benar-benar kita menghamba, kita adalah makhluk yang hina di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan selalu untuk meminta agar Allah Subhanahu wa Ta'ala menjaga kita, memelihara kita, mencukupi kita, dan meminta keutamaan dari Allah SWT dan menutupi aib-aib kita. Sehingga seseorang dia akan berharap kepada Allah SWT dan Allah SWT selalu mencurahkan hidayahnya dan menutupi segala kekurangan-kekurangan yang ada pada diri kita, sehingga orang tersebut bisa meniti di atas Islam, di atas sunnah sebagai pemahaman-pemahaman salaful ummah. Masyarakat muslim rahimakumullah, kita selalu berdoa kepada Allah SWT agar kita istiqomahkan oleh Allah SWT mati di atas iman dan Islam. Inilah menjadi tujuan kita, yaitu ridhaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wallahu ta'ala bisawab. Barakallahu wa sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam. Alhamdulillahirabbil alamin.